Kita berikan tepuk tangan untuk Sade Monata. Tasi Agung. Selamat malam semuanya. Lek ora nek duit masih tas-tas. Ojo mas. Pak, lek ora nek duit masih ekstra jos, gak apa-apa Pak. Lek ora lumayan no. Lek tinggu tuku wedang sesuk. Aku tak nyanyi kena ya mas Bram ya. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpas. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri tempat berlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Matur nuwun, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Lerane duit sebarang, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Seluruh hidupku menyusuri berlindungan dari dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tasya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rencana yang baik buat Tasyago. Kita joget, kita enjoy bareng, tapi awas lali, Pak. Nek gak enek duit kranting ceng gak apa-apa. Mas turunan. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunarisma. Langit sebagai atap rumahku. Matur temanmu. Tempat berlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup